Alhamdulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhum multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla wa yattabi'u ahsana fa innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Ini adalah pertemuan ke-12 dalam membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi di dalam fikih Imam Syafi'i. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi sunnatihi iktafa amma ba'd. Yaqul al-Imam al-Allamah Abu Zakaria an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. فلو علم ما أن يقصده المسافر لحاجته وجب قصده. Baik. Sekarang kita masih di dalam bab pembahasan tayamum dan masih di dalam sebab-sebab bolehnya tayamum, yaitu tidak ada air. Apa batasan tidak ada air? Sudah kita bahas pada pertemuan pertama kemarin, batasan-batasan orang seseorang disebut tidak ada air. Kemudian beliau menyebutkan juga batasan-batasan tentang tidak adanya air. Beliau mengatakan, walau alima ma'an, seandainya seseorang yang tidak punya air di tempat itu, akan tapi dia tahu ada air. Di mana? Yasiluhul musafiru lihajatihi wajaba qasduhu. Air tersebut ada di suatu tempat yang mungkin didatangi oleh seorang musafir kalau dia butuh mendatangi tempat tersebut. Yasiluhul musafiru lihajatihi. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya seorang musafir lagi perjalanan, kemudian dia butuh untuk masak. Sedangkan dia tahu di satu tempat di sana ada kayu bakar, sedangkan dia tidak punya kayu bakar. Berarti sekarang dia butuh kayu bakar untuk masak makanan. Dan tempat yang ada kayu bakar itu mungkin untuk didatangi. Maka dikiaskan juga, disamakan juga kalau dia tidak punya air di tempat. Ada air di tempat lain yang mungkin untuk didatangi seperti dia membutuhkan kayu bakar. Ini para ulama memisalkan dengan kayu bakar. Mereka mengatakan sebagaimana dia akan berjalan ke tempat itu gara-gara urusan duniawi saja, urusan makan. Maka untuk urusan ibadah lebih aula, lebih utama untuk didatangi. Apa batasannya? Batasannya yang mungkin orang kalau untuk kebutuhan dunia akan keluar dari jalur perjalanan untuk mencari kayu bakar, kemudian balik lagi ke kemah dia. Nah, seperti itu juga seandainya dia yakin di arah sana, batasan sana, ada air sebatas kemampuan dia untuk mendatangi mengambil kayu bakar itu, maka dia harus untuk mendatangi tempat tersebut. Bisa dipahami ya? Walau alima ma'an, kalau dia tahu ada air, yasiluhul musafiru lihajatihi, batasannya adalah batasan yang seorang musafir akan mendatangi tempat tersebut kalau suatu besar, kalau butuh. Apa butuhnya? Seperti butuh makan. Butuh untuk menghangatkan badan dengan kayu bakar. Nah, batasan itu, maka dia harus mendatanginya. Baik. Innam yakhaf darar nafsin aw malin. Dengan syarat dia harus mendatangi tempat tersebut yang ada air itu kalau dia tahu. Dengan syarat begitu, kalau dia akan mendatangi tempat tersebut, tidak khawatir akan bahaya yang menimpa dirinya. In lam yakhaf darara nafsin. Kalau dia akan mendatangi tempat tersebut, yakin bahwasanya jiwanya tidak akan terganggu. Apa contohnya kalau jiwa dia terganggu? Misalnya ada harimau, ada singa, ada ular. Ya kalau dia melewati tempat itu akan mati. Maka ini, walaupun terlihat air, tidak usah didatangi. Walaupun dia tahu di situ ada air, tidak usah didatangi. Karena akan membahayakan dirinya. Au malin atau harta. Misalnya, ada penyamun. Ada perampok yang akan merampas hartanya. Maka ini tidak usah didatangi. Jadi kapan didatangi tempat tersebut? Kalau tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan hartanya. Sa'inkana fauqadalika sayamnama. Adapun apabila jaraknya lebih jauh lagi yang tidak mungkin untuk didatangi, dia tahu di situ ada air jauh. Cuma jarak tersebut jarak suatu yang tidak mungkin untuk didatangi. Para ulama mengistilahkan jarak yang pertama tadi yang mungkin untuk didatangi seorang musafir untuk memenuhi kebutuhannya, ini mereka menamakan haddul qurb, batasan minimal, batasan paling dekat yang wajib untuk didatangi. Wa ma fauqa dzalik, yang adapun lebih daripada itu dinamakan haddul bu'di, batasan jauh, ini sudah jauh tidak usah didatangi. Apa yang harus dilakukan? Tayammum, seakan-akan dia tidak punya air. Misalnya mungkin kalau kita di sini kita misalkan jaraknya cuma 1 kilo ya, sudah mungkin untuk didatangi. Cuma kalau sudah sampai jarak 5 kilo dan kita tahu di situ ada air, jadi itu bukan arah perjalanan kita harus menempuh ke sana. Ya mungkin ini bisa kita katakan ini sudah tidak usah didatangi dan dia tayammum. Walau tayaqqanahu akhir al-waqti intizaruhu afdal. Sekarang dia tidak punya air. Waktu zuhur sudah masuk. Apakah dia langsung bertayamum untuk sholat zuhur? Beliau mengatakan, walau tayaqqanahu, apabila dia yakin akan dapat air, akhirul waqti, pada akhir-akhir waktu sholat. InsyaAllah nanti di dalam bab sholat akan kita bahas batas-batasan waktu sholat. Kalau dia yakin akan mendapatkan air di akhir waktu sholat, fantidharuhu afdal, maka menunggu akhir waktu sholat lebih afdal, agar dia sholat dengan adanya air, sholat dengan lebih sempurna. Karena mengakhirkan waktu di akhir waktu sholat juga tidak mengapa, karena itu masih di dalam waktu sholat. Tapi dengan syarat apa? Tayaqqana, yakin. Itu arah perjalanan dia. Arahnya 5 kilo lagi. Di situ yakin ada desa, ada air. Ya udah, lanjutkan aja. Jawa sampai 5 kilo pun belum habis waktu zuhur misalnya. Au dhannahu fata'jilu tayammumi afdalu bil azhar. Au dhannahu, kalau tadi yakin ada air. Au dhannahu, atau masih kemungkinan. Masih prasangka ada air. Ada air tidak ya? Bisa ada. Bisa tidak? Au dhannahu. Dhan, prasangka ada air atau tidak. Fata'jilu tayammumi afdal, maka menyegerakan tayammum untuk salat di awal waktu afdal. Jadi silakan dilihat kapan afdal kita mengakhirkan waktu salat, kalau yakin dapat air. Cuma kalau tidak yakin dapat air, masih persangkaan saja dapat atau tidak, maka yang afdal tayammum langsung salat di awal waktu. Ini adalah pendapat yang kuat. Walau wajada ma'an la yakfihi, fal azharu wujub isti'malihi. Kalau dia punya air, walau wajada ma'an, kalau dapat air, punya air, la yakfihi, tidak cukup untuk seluruh wudu, atau tidak cukup untuk seluruh mandi. Cuma punya air, cukup untuk muka dan tangan misalnya. Punya air cukup untuk muka saja. Begitu juga punya air untuk cukup separuh badan. Apa yang harus dilakukan? Fal azhar, pendapat yang kuat. Di antara pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Wujub isti'malihi, wajib memakainya sebisa mungkin. Ini pendapat yang kuat, berarti walaupun memakai airnya itu tidak cukup untuk seluruh anggota wudu, tapi tetap harus dipakai dulu. Wayakunu qabla tayammum. Dan yang dipakainya air ini sebelum tayammum. Dipakai dulu wudu untuk muka, untuk tangan, air habis, sekarang tayammum. Tayammum untuk apa? Untuk mensucikan anggota yang belum kena air wudu. Nah, ini dia. Jadi jangan dibiarkan, ini air kan tidak cukup untuk tayamum, biarkan saja. Tidak cukup untuk wudu, biarkan saja. Tayamum menjalan langsung. Tidak, wajib gunakan air dulu. Karena apa? Karena Anda boleh tayamum kalau tidak ada air. Sekarang air ada, walaupun tidak cukup. Maka habiskan dulu air tersebut dengan cara berwudu. Baru air habis, baru Anda tayamum. Wajib syira'uhu bitamani mislih. Kemudian kalau memang tidak punya air, wajib membeli air apabila mampu membeli dan masih dijual dengan harga sewajarnya. Masih dijual dengan harga sewajarnya. Berapa sewajarnya air 1 liter? Misalnya 3.000. Ya kalau masih 3.000, 4.000, 4,5 masih wajar lah. Tapi kalau sudah sampai harga di atas harga kewajaran, orang yang menjual melihat kemudaratan orang lain, biasanya orang melihat, wah dia sangat butuh air, kehausan, harus saya jual mahal. Kalau saya jual mahal, dia pasti akan beli. Ya, ini kata beliau, seandainya dia tidak punya air, tapi punya uang untuk membeli, wajib membeli. Kapan? Kalau dijual dengan harga yang sewajarnya. Wajibu syira'uhu, wajib membelinya, bisa manini selihi, dengan harga semisalnya, sewajarnya dijual di tempat lain. Harga air memang segitu misalnya. Jadi wajib beli. Illa an yahtaja ilaihi lidainin mustaghrikin. Kecuali, ya wajib membeli tadi. Illa, kecuali an yahtaja ilaihi, dia membutuhkan uang tersebut lidainin mustaghrikin. Untuk membayar harta yang kalau dia beli harta, untuk membayar hutang yang kalau dia beli air dengan uang itu, hutangnya akan tidak bisa dilunasi. Mustaghriqin. Hutang yang hutang yang memenuhi seluruh harta dia. Dia cuma punya harta 200 ribu, hutangnya juga 200 ribu. Kalau dia beli air dengan harga 5 ribu, maka kurang uangnya untuk melunasi hutangnya. Maka seperti ini tidak wajib membeli. Atau dia punya uang 200 ribu. Cukup untuk diperkirakan. Sudah pasti diperkirakan cukup untuk kebutuhan dia safar. Tidak boleh kurang. Kalau kurang akan kelaparan. Maka yang seperti ini tidak usah membeli air. Maka langsung tayamum. Kenapa? Karena uang yang dimiliki butuh untuk perjalanan kebutuhan safarnya. Yang tadi butuh untuk kebutuhan membayar hutangnya. Mu'nah di sini artinya mu'nati safari, kebutuhan di dalam safarnya. Aw nafaqati hayawanin muhtaramin. Atau uang tersebut dibutuhkan untuk membeli makanan hewan. Nafaqati hayawanin muhtaramin. Dibutuhkan untuk nafkah membeli makanan kebutuhan hewan peliharaan dia. Muhtaram di sini hewan yang mubah untuk dipelihara. Beda dengan kalau dia punya anjing yang tidak boleh dipelihara. Ya, jadi seandainya butuh uang untuk yang lain daripada membeli air ini, seandainya dia beli air maka akan kurang kebutuhan itu, maka tidak usah beli air, silakan langsung tayamum. Karena apa? Karena tanpa air kita masih bisa sholat. Ya, cuma kalau tanpa uang ini kita akan tertimpa bahaya. Baik bahaya ghalabatir rijal, tekanan orang karena gara-gara kita punya hutang, itu suatu siksa tersendiri, ataupun kita kelaparan, ataupun mati hewan tunggangan kita yang tidak bisa digantikan lagi. Kalau tidak ada air bisa digantikan dengan tayamum. Walau wuhiba lahu ma'un au u'ira dalwan wajib al-qabul fil afah. Walau wuhiba lahu ma'un, apabila dihadiahkan kepada dia air. Au u'ira dalwan, atau dipinjamkan timba. Kalau air dihadiahkan, kalau timba dipinjamkan, tidak mungkin dihadiahkan karena harus dikembalikan timbanya. Wajib al-qabul fil adhah, maka wajib untuk diterima. Terima pemberian tersebut fil adhah, pendapat yang kuat di antara pendapat ulama Imam Syafi'i. Kenapa dibahas ini dalam fikih? Kan wajar saja kalau kita dihadiahkan langsung terima. Ternyata ulama fikih juga membahas masalah perasaan. Selain fikih ibadah, fikih-fikih yang lain, ulama-ulama juga membahas masalah fikih perasaan. Kenapa? Karena orang yang menerima hadiah, itu hatinya akan terikat dengan orang yang memberikan hadiah. Sebaliknya juga, orang yang memberikan hadiah akan dengan gampang menyebut-nyebut kembali pemberiannya kepada orang tersebut. Di perjalanan dikasih hadiah. Kalau enggak dikasih hadiah, mati misalnya. Sampai ke kampungnya, langsung dia cerita-cerita orang lain itu. Itu kalau saya enggak kasih makan, mati dia itu. Itu. Kalau saya enggak kasihkan gini, akan celaka dia. Disebut-sebut. Gimana perasaan orang yang mendengarnya itu? Itu. Namanya Pak Haji itu kan gara-gara saya hajikan itu. Kalau enggak bisa haji dia. Apa namanya ini? Minnah. Ini coba antum lihat di kitab-kitab fikih, coba cari. Kalau misalnya di Maktabah Syamilah, coba bahas tentang minnah. Bagus sekali pembahasan itu. Kapan kita wajib boleh menerima, kapan kita tidak usah menerima. Gara-gara apa? Gara-gara dikhawatirkan ada minnah di belakangnya. Apa itu minnah? Ada orang yang setelah memberikan pemberian, menyebut-nyebut pemberian yang akan membuat sakit hati kita. Dan orang yang menyebut-nyebut pemberian ini juga haram hukumnya. Karena yang berhak menyebut-nyebutkan pemberian setelah memberikan kepada orang lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah namanya di antara nama Allah apa? Al-Mannan. Yang berhak Allah menyebut-nyebut pemberian untuk menuntut kita untuk beribadah. Sudah aku berikan ini, sudah aku berikan ini, sudah aku berikan nikmat ini, maka beribadah kepada aku. Namun manusia apa haknya dia? Kamu kan sudah saya pernah berikan ini, sudah pernah saya biayai sekolah kamu, sudah saya pernah ini. Untuk apa kamu kita menyebut-nyebutkan itu dilarang di dalam agama Islam. Dan orang yang khawatir akan hal ini pun dilarang untuk menerima ataupun dianjurkan untuk tidak menerima pemberian. Karena itu hubungannya dengan perasaan. Nah, cuma kalau di sini sebutkan, kalau cuma sekedar air dihadiahkan ataupun dipinjamkan ember, itu terima. Kenapa? Karena disebut oleh ulama, minnah dalam hal ini sangat kecil. Cuma berapa liter sih? Ataupun pinjam timba, cuma sebentar saja. Ini minnah dalam sini ini, fala ta'zumu fihil minnah disebut di dalam syarah, maka dalam hal ini tidak besar minnahnya. Untuk menyebut-nyebutkan pemberian tidak besar. Walaupun bisa kita ganti nanti. Baik. Walau hiba samanuhu talak. Nah, walau wuhiba samanuhu, adapun kalau diberikan hadiah harga untuk beli, uang untuk beli air, tak usah terima. Langsung tayamum saja. Tidak wajib terima. Kalau air, silakan terima. Wajib terima malah, tidak boleh tayamum. Cuma kalau yang dihadiahkan uang, ini beli tanah air. Oh enggak, ketemuk saja. Kenapa? Khawatir ini uangnya. Kalau uang, akan bisa berbicara nanti jadi setelah perjalanan nanti. Ya. Ini dikatakan karena uang itu ada penuh minnah di dalamnya. Disebut-sebut pemberiannya. Baik. Walau nasiyahu fi rahlihi aw dallahu fi falam yajidhu ba'da talabi fatayammam. Qadha sin azhar. Baik. Walau nasiyahu fi rahlihi, dia tahu dia punya dia pernah membawa di dalam binatang tunggangan dia. Kemudian lupa. Walau nasiyahu fi rahlihi. Dia lupa bahwasanya ada di dalam barang tunggangan dia air. Ya. Atau di dalam kemah dia misalnya. Ketika perjalanan di dalam kemah dia. Au adallahu fihi. Atau dia tahu cuma hilang. Yang tadi lupa. Jadi dia langsung tayamum lupa. Oh ternyata habis sholat. Ada tuh airnya. Tadi ada ternyata airnya. Lihat, oh ada. Yang kedua, awwalahu yakin ada, cuma sekarang kemana? Cari-cari di kemah juga dicari-cari dan lain sebagainya. Di binatang tunggangan juga dicari-cari di mana? Tidak dapat. Tapi yakin ada. Awwalahu fi atau dia menghilangkannya di dalam kendaraan itu. Falam yajidhu ba'da talabi, dicari-cari tidak dapat. Baik. Fatayammam, kemudian dia bertayamum, qadha fil azhar, maka dia wajib qadha, kalau ketemu lagi. Hah? Maka dia wajib qadha kalau ketemu. Kalau enggak ketemu, qadha juga. Kalau nanti sampai ke rumah, ada air, qadha lagi. Kenapa? Karena dia dianggap tayamum ada air, cuma lupa. Tayamum ada air, cuma enggak tahu di mana tempatnya. Silakan tayamum di waktu itu, pulang, qadha' lagi nanti di sana. Atau kalau ketemu, qadha' lagi. Baik, paham? Ini pendapat imam, pendapat fikih imam Syafi'i. Kenapa? Karena dia tayamum ada air, tapi lupa. Sedangkan tayamum tidak boleh kalau ada air. Walau adalla rahlahu fi rihalin qala. Sekarang kalau yang hilang bukan airnya, tunggangannya yang hilang. Keliaran kemana-mana, cari-cari kemana di antara tunggangan orang lain, kulit cari yang mana punya saya. Akhirnya dia tak yakin tidak atas tunggangan itu ada air. Cuma sekarang tunggangan dia yang hilang. Maka dia tayamum, tidak usah qadha. Walaupun ketemu tunggangannya, walaupun dia nanti pulang ada air di rumahnya, tidak usah qadha. Karena ini dianggap seperti tidak ada air. Nah, ini syarat yang kedua, sebab yang kedua untuk dimembolehkan tayamum setelah tidak ada air, apa? An yuhtaja ilaihi li'atashin muhtaramin walau ma'ala. An yuhtaja ilaihi. Sekarang yang tadi, yang pertama tidak ada air. Yang kedua, an yuhtaja ilaihi. Ada air, cuma butuh air tersebut. Ila ilaihi li'atashin muhtaramin walau ma'alan. Gara-gara dibutuhkan untuk memberi minum orang ataupun hewan yang orang yang terhormat. Maksudnya orang terhormat ini bukan kafir harbi. Orang yang berhak untuk ditolong kalau memang jangan sampai dia mati. Ini maksudnya muhtaramin di sini kalau orang. Kalau hewan, hewan yang boleh dipelihara. Walau ma'alan, walaupun bukan sekarang, nanti. Ini kalau saya kasih minum, kalau saya wudhu sekarang, memang sekarang kita nggak haus lagi. Tapi kalau saya wudhu sekarang, perjalanan masih jauh, nanti akan kehausan. Maka sekarang air ada, namun boleh tayamum. Kenapa? Karena seperti tidak ada. Karena ada hal yang sangat dibutuhkan selain tayamum, yaitu menjaga jiwa. Kalau tayamum, kalau wudhu atau bersuci, ada penggantinya selain air. Cuma kalau jiwa, kalau sudah hilang, tidak ada penggantinya. Jadi yang kedua adalah sebabnya ada air, cuma air ini dibutuhkan untuk penghapus dahaga orang-orang yang berhak untuk dijaga nyawanya ataupun hewan-hewan yang berhak untuk dijaga nyawanya, walaupun bukan sekarang, namun ma'alan, nanti. Asal itu. Nah, penyebab yang ketiga yang dibolehkan untuk tayamum. Maradun yakhafu ma'ahu min isti'malihi 'ala manfa'ati 'udwin. Sakit. Sakit apa? Maradun, sakit, yakhafu ma'ahu min isti'malihi, yang dikhawatirkan ma'ahu, dengan sakit ini dikhawatirkan min isti'malihi, dari memakai menggunakan air, 'ala manfa'ati 'udwin, dari fungsi anggota badan. Maksudnya, dia punya sakit di anggota badan, kalau menggunakan air di anggota tersebut, maka anggota ini akan cacat. Anggota ini akan hilang fungsinya. Gara-gara apa? Bertambah sakit. Berarti ini sakit yang tidak boleh terkena air. Kalau dia pakai, malah akan rusak, malah akan tambah sakit, akan cacat. Ini dibolehkan tayamum bagi orang seperti ini. Jadi karena dia tidak boleh memakai air. Kenapa enggak boleh makan air? Karena dia sakit. Wa kadza bu'ul bu'i. Wa kadza, begitu juga boleh tayamum bagi sakit, orang yang sakit. Karena kalau memakai air, bu'ul bu'i, lambat sembuhnya. Ini kalau saya menggunakan air di anggota wudu atau anggota di badan saya untuk mandi junub, ini akan sembuh, akan lama. Biasanya siapa yang menentukan itu? Dokter biasanya. Dokter yang lebih tahu, ini jangan gunakan air. Jangan pakai air. Kalau pakai air bisa sembuh sampai 3 bulan, sampai 5 bulan. Baik. Awisyinul fahishu. Awisyainu. Awisyainul fahishu fi 'udwin zahirin fil azhar. Atau bisa menyebabkan asyain itu jelek nampaknya. Syai itu apa? Apa istilahnya? Belang atau koreng atau ya, atau cacat yang nampak terbuka misalnya ataupun yang lain sebagainya, syain itu pandangannya jelek, itu namanya syain. Misalnya tergores, itu namanya syain di tubuh, di anggota badan. Awis syainul fahish, atau nampak cacat, kita menampakkan cacat di anggota badan, al-fahish, yang besar, yang besar nampaknya, yang jelas nampaknya. Kalau cuma codet kecil mungkin tidak mengapa. Amin ini, namun ini kalau dipakai air jelas, maka akan terbuka jelas. Ini diantara yang membolehkan untuk memakai air. Yang memakai untuk bertayamum. Kalau kita gunakan air, malah akan muncul luka yang besar menganga di anggota wudhu atau di tubuh kita gara-gara memakai air. Nah, yang seperti ini boleh untuk langsung kita tayamum. Wasyiddatul bardi kamaradin. Wasyiddatul bardi, kedinginan sangat dingin, cuaca sangat dingin, kamaradin. Seperti juga sakit hukumnya. Kenapa? Karena ini dianggap seperti sakit ma'alan. Ke depan, bukan sekarang. Memang dia sekarang tidak sakit. Cuma kalau menggunakan air dalam keadaan sangat dingin, dikhawatirkan nanti akan sakit. Maka ini artinya diberikan hukum bagi orang yang kedinginan. Kalau menggunakan air nanti bisa celaka, maka ini hukumnya seperti orang sakit. Apa orang sakit? Air ada, tapi tidak bisa menggunakan. Itu maksudnya. Orang sakit tadi air ada, bukan tidak ada ya. Air ada, cuma tidak bisa menggunakan. Begitu juga orang yang kedinginan, air ada, tapi tidak bisa digunakan untuk mandi junub. Karena apa? Nanti dia tidak tahan untuk menggunakan air. Wa idzan tana'a isti'maluhu fi 'udwin in lam yakun 'alaihi satirun wajaba at-tayammum. Naam. Wa idzan tana'a isti'maluhu, apabila tidak bisa menggunakan air, apabila tidak bisa menggunakan air, fi 'udwin, pada anggota badan, baik untuk mandi besar, mandi junub, ataupun untuk wudhu, tidak bisa menggunakan air. Kenapa? Gara-gara sakit tadi ini semuanya. Ini pasti di bawah pembahasan sakit. Beliau sekarang mencontohkan, apabila tidak bisa menggunakan air di anggota wudhu atau anggota tubuh lainnya, in lam yakun alaihi satirun, apabila di atas anggota yang tidak bisa digunakan air tersebut tidak ada penghalang, in lam yakun alaihi satirun, tidak ada penghalang. Apa maksud penghalang di sini? Perban misalnya, ataupun gips. Yang jelas penghalang masuknya air ke anggota tersebut. Wajib tayammum, maka dia wajib untuk tayammum. Maksudnya nanti kalau memang ada penghalang, ada korban, apa hukumnya? Nanti akan datang. Yaitu harus diusap dengan air di atas korban tersebut. Kalau yang ini tidak usah usap-usap air di atasnya, ya, disebutkan dalam cara la yajibul mas'a 'alal juh. Ini tidak boleh kena air. Cuma kan bisa saja kita kasih air gini-gini. Tidak kita cuci. Tidak perlu untuk dikasih air. Kenapa? Karena wajibnya dia ini dicuci, bukan diusap. Nah, jadi kalau memang tidak bisa menggunakan air di anggota badan tersebut, dan di atas badan, anggota badan itu tidak ada perban, tidak ada penghalang, maka ya langsung dia bertayamum. Mengusap di atas anggota badan itu dengan debu. Kalau memang nanti ada satir, ada perban, ada hukumnya tersendiri. Nah, demikian juga dia wajib mencuci anggota badan yang masih sehat. Nah, misalnya, lukanya di sini, di lengan atas, di lengan, maka dia wajib mencuci yang tidak luka. Yang di atas luka nanti kita tayamum. Bagaimana caranya akan disebutkan oleh mu'alif di sini. Yang jelas tidak perlu harus, ini maksudnya di sini tidak perlu harus diusap dengan air di atas luka yang tidak tertutup itu. Karena itu hukumnya bagi yang perban nanti. Wa kadza ghuslus sahih alal marad. Begitu juga wajib untuk dicuci anggota tubuh yang masih sehat. Nah, ini adalah dari pendapat yang saya dari mazhab Imam Syafi'i. Wala tartib bainahuma lil junub. Tidak perlu harus tartib bainahuma bainal ghusli wa bainat tayammum. Tidak perlu harus yang mana dulu sih? Tayammum dulu atau wudu dulu? Tayammum dulu atau kita cuci dulu yang sehat? Atau cuci dulu yang sehat baru tayammum yang berikutnya untuk yang tidak terkena air? Kalau untuk junub tidak perlu tertib, tidak perlu berurutan. Boleh tayammum dulu baru kita wudu, baru kita mandi, boleh mandi dulu. Cuma kita sisakan anggota badan sebenarnya, kita pakai di sini. Mandi dulu, ini nggak usah dicuci. Selesai mandi, tayammum. Untuk apa? Untuk mensucikan ini. Tayammum ya, bukan berarti nanti ini pakai debu, bukan. Tayammum biasa saja. Karena dengan tayammum saja sudah suci semuanya. Cuma kenapa kita harus menggunakan air dulu? Karena masih ada anggota badan yang wajib terkena air. Baik kita mandi dulu ataupun tayamum berikutnya, atau tayamum dulu. Dengan tayamum, kita sudah mensucikan seluruh tubuh. Karena tayamum boleh untuk orang junub. Cuma tidak berhak disucikan kalau ada anggota badan yang wajib kena air. Tayamum dulu, kemudian baru mandi. Untuk seluruh anggota badan kecuali ini. Tidak ada tartib, tidak ada perurutan apa dulu yang harus dilakukan. Baik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah nanti malam libur karena saya harus ke Situ Bondo. Kan jauh Situ Bondo kan? Situ Bondo. Kalau dekat sini Bondo. Jadi insyaallah besok pagi subuh insyaallah kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.